Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu 'alaihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Ikhwati billah rahimani wa rahmakumullah. Insyaallah di kesempatan mulia ini kita kembali melanjutkan pembacaan kitab Haqiqah Al-Manhaj As-Salafi, hakikat dari manhaj as-salafi. Kita langsung melanjutkan apa yang disampaikan oleh muallif rahimallahu taala. Al-faslur rabi', fasal yang keempat. Khasa'isu al-manhaj as-salafi, kekhususan manhaj salaf. Manhaj salaf ini memiliki kekhususan yang tentunya dengan kekhususan ini bisa dibedakan mana yang benar-benar berada di atas manhaj salaf, mana yang bukan. Diketahuinya dari ini, dari kekhususan-kekhususan yang ada padanya. Qala rahimallahu ta'ala, qala al-mu'allifu hafidhahullahu ta'ala. Beliau ingin memberikan pendahuluan terlebih dahulu sebelum beliau menjelaskan beberapa kekhususan manhaj salaf. Innal manhaj as-salafi, bahwasanya manhaj salaf, awid da'wat as-salafiyah atau dakwah salafiyah, da'watu rahmatin, merupakan dakwah yang dipenuhi dengan rahmat, dipenuhi dengan kasih sayang, bukan dihiasi dengan kekerasan atau yang semisalnya, tetapi justru dakwah salaf itu adalah dakwah yang diliputi dengan rahmah. Karena inilah sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fabima rahmatin minallahi lintalahum. Fabima rahmatin minallah. Maka dikarenakan rahmat dari Allah, lintalahum, engkau bersikap lembut kepada mereka. Walau kunta fadhan ghalidhan qalbi, andaikan engkau fadhan, keras, ghalidhan juga sama ya, qalbi lan faddu min hawlik, pasti mereka akan lari dari sekitarmu. Qala rahimahullahu ta'ala, ini yang pertama. Walaupun nanti beliau akan merinci kekhususannya, ini beliau hanya memberikan mukaddimah secara umum bahwasanya manhaj salafi ini adalah manhaj yang dipenuhi dengan rahmat, dakwah yang diliputi dengan kasih sayang. Wa in qadin lil bashariyah, dan menyelamatkan manusia min zulumatil jahiliyah, dari kegelapan jahiliyah, bijami'i anwa'iha, dengan segala macam jenisnya. Ila nuril hayati, menuju cahaya kehidupan. Wastiqamatiha, dan istiqamahnya. Fi jami'i majallati, fi jami'i majalati al-hayah, pada seluruh sisi kehidupan. Yakni sisi kehidupannya ini diterangi oleh cahaya dakwah ini. Hal ini menunjukkan bahwasanya manhaj salafi ini bukan hanya melulu membahas akidah, tetapi manhaj salaf juga membahas berbagai aspek dalam kehidupan kita sehari-hari. Makanya para ulama ketika di sana ada satu hukum dari ahkam fikih, ya, atau ahkam yang lain, ketika itu menjadi sebuah keyakinan satu kelompok dari kelompok ahlul bidah, maka mereka menjelaskan, ya, mereka menjelaskan di kitab-kitab manhajnya, di kitab-kitab akidahnya. Ya, contoh seperti pembahasan tentang mengusap khuf, ya, mengusap khuf. Mengusap khuf itu mengusap sepatu, ya, yang semisalnya. Namun khuf itu adalah jenis tersendiri, ya, bukan sepatu sebenarnya. Khuf itu adalah seperti kaos kaki tetapi terbuat dari kulit, ya, terbuat dari kulit. Biasanya ini dipakai di saat-saat musim dingin. Ya, di saat-saat musim dingin biasanya mereka pakai kaos kaki kemudian pakai khuf. Biasanya penutupnya itu pakai sleting, tutup gitu. Itu biasanya menutup mata kaki di atas mata kaki. Mungkin sejengkal kurang lebih, ya. Itu khuf. Sebagian ulama mengkiaskan dengan selainnya, selain khuf, ya, yang intinya menutup mata kaki. Seperti jawrob atau kaos kaki dimasukkan ke dalam hukum ini, yaitu mengusap khuf. Bagaimana cara mengusap khufnya atau yang disyariatkan, yaitu mengusap atasnya, punggung kakinya, ya, punggung khufnya itu, bukan bawahnya yang dicuci. Itu pun atasnya pun bukan dicuci tetapi diusap. Ya. Kapan ini boleh dilakukan? Itu boleh dilakukan bagi yang mukim satu hari satu malam. Ya, satu hari satu malam. Bagi yang musafir boleh dilakukan 3 hari 3 malam. Nah. Dan ini jelas hadisnya, ya. Mutawatir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ada di sana kelompok ahlul bid'ah seperti Rafidah, ya, Rawafid, Syiah, Rafidah. Mereka tidak menerima hadis-hadis tentang mengusap khuf. Alasannya apa? Karena kata mereka tidak masuk akal. Tidak masuk akal. Kenapa yang diusap atasnya? Harusnya bawahnya yang dibersihkan. Dan ini sudah dijawab oleh Ali radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau mengatakan, "Law kana ad-dinu bir-ra'i," andaikan saja agama ini berdasarkan akal, ya, "la kana asfalal khuf aula bil maskhi min a'laha." Kata beliau, kalaulah agama ini dibangun di atas akal, tentunya bawah, ya, khuf ini itu lebih utama, lebih penting dibersihkan, diusap daripada atasnya. Nah, kemudian beliau mengatakan, laqad ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh aku telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, mengusap punggung apa sepatunya atau khufnya. Syahidnya ya, para ulama ketika di sana ada kelompok ahlul bidah ya, yang itu menjadi keyakinan mereka, mereka membantah walaupun itu bab fikih ya, walaupun itu bab abwabul fikih. Contoh lain seperti seperti nifas ya, orang-orang haruriyah yaitu orang-orang khawarij itu mewajibkan istri-istrinya atau anak-anaknya, anak-anak perempuannya melaksanakan apa? Melakukan sholat, ya, melakukan sholat ketika apa? Nifas dan seterusnya, ya, dan seterusnya. Banyak hal-hal yang mereka ini aneh, ya, dalam bab-bab fikih, maka dibantah oleh para ulama dalam kitab-kitab fikihnya atau dalam kitab-kitab akidahnya. Qala rahimallahu taala, wa dzalika li'annahu manhajun rabbaniyun. Hal ini dikarenakan manhaj salafi ini adalah manhaj rabbani, yaitu yang bersumber dari Rabbul Alamin, kama sabaqa sebagaimana telah lalu. Mabniyun 'ala kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam, yaitu yang dibangun di atas kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu azza wa jalla qad qala an wahyihi wa kitabihi alladhi anzalahu ala nabihi sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah subhanahu wa ta'ala dan Allah azza wa jalla telah mengatakan tentang wahyunya dan tentang kitabnya yang telah diturunkan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam. Inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Qur'an ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus. Wa yubasysyirul mu'minin, dan memberikan kabar kepada orang-orang mukmin. Alladzina ya'maluna shalihat, yang mereka beramal saleh. Annalahum ajran kabira, dan bahwasanya untuk mereka pahala yang besar. Yaqulul 'allamah As-Sa'di rahimahullahu taala, berkata Al-'allamah As-Sa'di, yakni Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala dalam tafsirnya, yukhbiru taala an syarafil Qur'an. Allah taala mengabarkan tentang kemuliaan Al-Qur'an. Wa jalalatihi, dan keagungannya. Wa annahu yahdi lillati hiya aqwam, bahwasanya Al-Qur'an memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus, ai a'dal, lebih adil, wa a'da, lebih tinggi, minal aqaid, berupa akidah-akidah, wal a'mal, berupa amalan-amalan, wal akhlaq, dan berupa akhlak. Jadi mencakup berbagai aspek ya, bukan hanya akidah saja, tetapi setiap amal-amalan, begitu juga akhlak. Famanihtada, barang siapa yang mengambil petunjuk, bima yad'u ilaihi al-Qur'an, apa yang diseru oleh Al-Qur'an, kana akmalun nas, kana akmalan nas wa aqwamahum, maka dia adalah orang yang paling sempurna dan orang yang paling lurus. Artinya berbanding lurus ya, yakni semakin dia mengambil bimbingan atau petunjuk dari Al-Qur'an, baik itu akidahnya, amalannya, akhlaknya, dan yang lainnya, maka hal ini berbanding lurus dengan kesempurnaan dia dan lurusnya dia di dalam agama. Wa ahdahum fi jami'il umur, dan menjadi orang yang paling mendapat petunjuk dari segala urusan. Wa yaqulu al-imamu Asy-Syanqiti rahimahullahu taala an hadhil ayah, dan berkata al-imam Asy-Syanqiti rahimahullahu taala tentang ayat ini, dzakara jalla wa ala, Allah jalla wa ala telah menyebutkan fi hadhil ayah al-karimah, pada ayat yang mulia ini, anna hadzal qur'an al-'azim, bahwasanya al-Qur'an yang agung, alladhi huwa a'zamu al-kutubi as-samawiyyah, yang merupakan kitab samawi yang paling agung, wa ajma'uha li jami'il ulum, yang paling mencakup seluruh ilmu, karena paling sempurna Al-Qur'an ini, wa akhiruha ahdan bi rabbil alamin jalla wa ala, dan merupakan kitab-kitab yang terakhir, atau merupakan kitab yang paling akhir ya, dari kitab-kitab samawi yang telah Allah subhanahu wa ta'ala ikat ya, ini bi rabbil alamin, oleh rabbul alamin, yahdi lillati hiya aqwam, yang memberikan petunjuk kepada perkara yang lebih lurus, ayat at-tariqah allati hiya asaddu wa a'dalu wa aswab, yaitu jalan yang jalan tersebut itu lebih tepat, lebih adil dan lebih benar. Ila an qala, sampai beliau mengatakan, wa hadhihi al-ayatul karimah, dan ayat yang mulia ini, ajmalallahu jalla wa ala fiha, Allah subhanahu wa ta'ala telah mengumpulkan fiha di dalamnya, jami'a ma fil qur'ani, apa yang ada di dalam Al-Qur'an, minal huda, berupa petunjuk, ila khairi turuqi, ya, menjelaskan menuju jalan yang paling baik, wa a'dalaha wa usu wa aswabiha ya, wa nam wa a'dala nam wa a'dila wa a'dilaha wa aswabiha, dan yang paling adil ya, yang paling lurus dan paling benar. Falau tatabba'na tafsilaha, kalaulah kita mengikuti dan meneliti rincian-rinciannya, ala wajhil kamali, dengan penelitian yang sempurna, la ataina ala jami'il qur'anil azim li jami'i ma fihi minal huda ila khairid dunya wal akhirah, pasti Al-Qur'an ini akan datang kepada kita ya, atau makna yang terdapat di dalam Al-Qur'an, atau seluruh apa yang ada di dalam Al-Qur'an itu menyeru kepada petunjuk dan kepada kebaikan dunia dan akhirat. Qala rahimahullahu ta'ala, ini beliau ingin memberikan dalil bahwasanya manhaj salafi ini adalah manhaj yang bukan membahas salah satu dari funun al-ilm ya, seperti akidah atau seperti fiqih saja atau akidah saja, tidak. Karena manhaj salafi itu adalah manhaj rabbani ya, yang berdasarkan Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sementara Al-Qur'an ya, yang diwahyukan dan diturunkan kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yahdi lillati hiya aqwam. Apa maksudnya yahdi lillati hiya aqwam? seperti tadi disebutkan di dalam tafsirnya yang disebutkan oleh Al-Imam As-Sa'di dan juga yang lainnya, berbicara tentang akidah, berbicara dengan amalan-amalan manusia, berbicara tentang akhlak, akhlak yang mulia dan seterusnya. Itu maksud beliau. Qala rahimahullahu ta'ala, wallahu azza wa jalla qad athna ala nabiyyihi, dan Allah azza wa jalla telah memuji kepada nabinya, alladhi la yantiqu 'anil hawa, yang beliau tidak berbicara berdasarkan hawa nafsu, in huwa illa wahyu yuha, tidaklah yang beliau ucapkan kecuali wahyu yang diwahyukan. Qala ta'ala, seperti disebutkan dalam ayat ya, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha, dia tidaklah berbicara berdasarkan hawa nafsu kecuali wahyu yang telah diwahyukan. Wa qala ta'ala, Allah ta'ala berfirman, laqad ja'akum, sungguh telah datang kepada kalian rasulun, seorang rasul, min anfusikum, dari diri kalian, dari jenis kalian, azizun alaihi ma'anitum, sangat merasa perhatian apa yang telah kalian tanggung, beban yang kalian tanggung, harisun alaikum, sangat bersemangat terhadap kalian, yakni berharap sekali kalian ini beriman, bil mu'minina raufur rahim, dan kepada orang-orang mukmin raufur rahim, maha lembut dan raufur rahim, berlemah lembut dan berkasih sayang. Wa qad bayyana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam halahu wa syafaqatihi li ummatih. Ini sebenarnya pasnya an-nabiyya ya. Wa qad bayyana bisa juga failnya adalah nabi. Waqad bayyana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan halahu, keadaannya, wa syafaqatahu, dan kasih sayangnya, li ummatihi, kepada umatnya, wa hirsahu ala inqadihim, dan semangat beliau untuk menyelamatkan mereka. Maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan di berbagai hadis tentang kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Faqad rawi al-Bukhari min hadis Abi Musa 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sungguh telah diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari hadis Abu Musa 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, inna masali wa masala ma ba'athani Allahu bihi kamasali rajulin ata qaumah. Sesungguhnya permisalanku dan permisalan apa yang aku diutus oleh Allah dengannya, itu seperti seseorang yang datang kepada satu kaum. Faqala, kemudian orang tersebut berkata, ya qaumi, inni ra'aitul jaisha, wahai kaumku, inni ra'aitul jaisha, sesungguhnya aku telah melihat pasukan musuh sudah mendekat, bi'aini, dengan mataku. Jadi dia benar-benar melihat musuh tersebut sudah mendekat. Wa inni anan nadhirul uryan, dan sesungguhnya aku ini adalah an-nadhirul uryan, pemberi peringatan yang telanjang. Maksudnya biasanya dahulu mereka ketika ingin memberitahukan kaumnya ada satu bahaya, itu dia naik ya ke tempat tinggi, kemudian membuka bajunya dan mengibarkan kepada kaumnya bahwasanya ada bahaya yang mengancam, ya akan ada bahaya yang mengancam, sehingga kaumnya ketika melihat itu berarti harus siap-siap. Ima mereka pergi dari tempat tersebut atau mereka bersiap untuk berperang, ya siap untuk berperang. Itu yang dimaksud an-nadhirul uryan, ya an-nadhirul uryan, pemberi peringatan yang telanjang, artinya seperti itu maksudnya. Fannaja, maka carilah keselamatan, ya fannaja, cari keselamatan. Fa'ata'ahu ta'ifatun min qaumih, maka ada sebagian dari kaumnya ini mentaatinya, mendengarkan nadhirul uryan tersebut. Ketika ada peringatan bahwasanya itu apa, bahwasanya musuh sudah mendekat, ada di antara mereka yang mentaati. Fa'adlaju, maka mereka pun melakukan perjalanan di waktu pagi atau di waktu awal malam, ya duljah, artinya mereka bersegera berangkat supaya selamat karena musuhnya ini berat. Fantalaku ala muhlatihim, yang mereka pun pergi dan meninggalkan negeri mereka atau tempat-tempat mereka. Wakadzabat ta'ifatun minhum, dan sebagian dari mereka mendustakannya, ya mendustakan nadhir tersebut, pemberi peringatan nadhirul uryan tersebut. Fa'asbahu makanahum, maka mereka pun di waktu pagi masih berada di tempat tersebut, tidak pindah. Fasabbahahumul jaisu fa'ahlakahum, maka di pagi harinya ya tentara musuh, pasukan musuh tersebut berhadapan dengan mereka, kemudian membinasakan mereka, membunuh mereka semua. Fajtahahum, ya ini membunuh atau menghancurkan mereka. Fadzalika masalu man ata'ani, maka itulah permisalan bagi orang yang mentaatiku. Wattaba'a ma ji'tu bihi, dan mengikuti apa yang aku bawa. Wa masalu man asani, dan permisalan orang yang bermaksiat kepadaku, yakni tidak mau mengikutinya. Wa kadzdzaba ma ji'tu bihi, dan mendustakan apa yang aku bawa, minal haq, berupa kebenaran. Di sini yang kedua, beliau rahimahullahu taala ingin memberikan dalil, ya. Kalau tadi ingin menjelaskan bahwasanya manhaj salafi ini adalah manhaj yang menjelaskan segala aspek kehidupan, bukan hanya akidah semata, tetapi perkara-perkara yang lainnya pun dibahas di dalam manhaj salaf. Nah, kemudian yang kedua, di sini beliau ingin menjelaskan bahwasanya dakwah salafiyah ini adalah dakwah rahmah, dan beliau memberikan dalil dan contoh apa yang telah dilakukan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana rahmatnya Rasulullah, sayangnya Rasulullah kepada umatnya. Dan ada hirs, ada semangat untuk menyelamatkan umat. Ini hirs menyelamatkan umat ini menjadi salah satu ya, salah satu perkara yang memotivasi dakwahnya. Jadi motivasinya bukan ingin menjatuhkan, bukan ingin orang lain ini tersesat, tetapi motivasinya biar orang lain itu selamat. Artinya ketika mereka salah, bagaimana caranya orang itu selamat. Jadi bukan diinjek ya, udah salah diinjek-injek sudah, dihabisin sekalian. Lah, bukan seperti itu ya. Tetapi motivasinya ingin menyelamatkan. Selamatkan. Kecuali memang sudah tidak bisa diselamatkan ya. Itu ada pembicaraan lain. Ada yang disebut dengan tahdir ya. Ada yang disebut dengan hajar ya. Naam. Itu pun masih, artinya itu pun masih diharapkan keselamatan ada padanya, atau masih diupayakan supaya dia ini selamat. Naam. Jadi itu upaya-upaya ya, menginginkan orang lain ini supaya selamat. Ya. Naam. Qala rahimahullah ta'ala wa rawa al-Bukhari, dan telah meriwayatkan Imam Bukhari ayudha juga min hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna mathali wa mathalal anbiya, sesungguhnya permisalanku dan permisalan para anbiya min qabli, yang sebelumku, kama sali rajulin, seperti seseorang, bana baitan, yang membangun satu rumah, fa ahsanahu, kemudian dia memperbagus rumah tersebut, wa ajmalahu, dan mempercantiknya, illa maudi'a labinatin, kecuali itu ada satu apa tempat atau satu titik ya, dari bata tersebut, min zawiyah, ada yang ada di pojok gitu, belum disempurnakan, satu bata lagi itu belum disempurnakan. Faja'alan nasu yatufuna bihi wa ya'jabuna lahu, maka manusia pun mengelilingi rumah tersebut dan kagum terhadap rumah tersebut. Wayakulun, kemudian setelah mereka berputar mengelilingi rumah tersebut dan kagum terhadap rumah tersebut, mereka mengatakan, halla wudi'at hadihil labinah, tidakkah lebih baik ya diletakkan di sini ya batu yang belum sempurna tadi. Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa ana labinatu wa ana khatimun nabiyyin, maka aku adalah labinah tersebut, batu terakhir tersebut, dan aku adalah nabi yang terakhir, menyempurnakan seluruh apa syariat ya, seluruh syariat. Hadis ini beliau bawakan untuk menjelaskan bahwasanya manhaj salafi ini adalah manhaj yang universal, yang menjelaskan segala aspek kehidupan itu ya. Itu yang dimaksud oleh beliau. Adapun hadis yang pertama, beliau ingin jelaskan bahwasanya dakwah salafiyah ini adalah dakwah rahmah. Kemudian hadis yang kedua ini, beliau ingin menjelaskan bahwasanya dakwah salafiyah itu adalah dakwah yang mencakup segala aspek kehidupan, sehingga tidak bisa seorang dipisahkan ya, yang penting akidahnya tapi akhlaknya buruk, tidak seperti itu ya, tidak seperti itu, karena manhaj salaf itu adalah Islam, sebagaimana dikatakan oleh al-Imam Barbahari, beliau mengatakan al-Islamu huwa sunnah wa sunnatu hiyal Islam. Ya, tidak bisa dipisahkan, ya. Tidak bisa dipisahkan. Naam. Akhwati billah rahimani wa rahimakumullah. Wa li hadza fa innal manhaj as-salafi qad jama'a khasa'isa katsiratan. Dikarenakan ini, maka manhaj salafi ini memiliki atau mengumpulkan padanya kekhususan yang banyak. Wa mazaya 'azimatan, dan memiliki keistimewaan-keistimewaan yang agung. Wa dzalika li kamalil Islam, dan hal tersebut dikarenakan sempurnanya Islam. Ya, karena Islam itu sunnah. Sunnah itu adalah manhaj salaf. Naam. Min kulli janibin, dari setiap sisi. Min jawanibid din wad dunya, bahkan dari segala sisi agama dan juga dunia. Ya. Wa annahu dinu rahmatin wa adlin, bahwasanya ya, Islam atau manhaj salafi ini adalah agama yang dipenuhi, diliputi dengan rahmat wa adlin dan keadilan. Ya. Fala yahtaju ila ziyadatin, maka tidak perlu tambahan atau takmilin atau sesuatu yang menyempurnakan, karena sudah sempurna, ya, karena sudah sempurna. Fi aqaidihi, sesuatu yang sempurna tidak perlu ada tambahan, ya. Mata antum dua ditambah satu lagi, ya sudah enggak sempurna, ya, karena sudah sempurna dua, ya, sudah sempurna. Jari antum lima ini tambah satu lagi, tambah sempurna? Bukan, cacat namanya, ya, cacat. Itulah agama kita yang telah sempurna ini. Fi aqaidihi wa syara'ihi, pada akidah-akidahnya dan syariat-syariatnya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita cukupkan. Naktafi ila huna. Wa nuwasil ila darsil lahik insyaallah ta'ala. Kita tutup dengan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.